Mojokerto ampun kita kayak lagi baru mama ya. Hey. Oh mama. Kita goyang morena. Oh mama. Mas. APS. Tepuk tangannya mana dulu dong?